نبيه وبعلمه في الدارين آمين. Kitabul Jihadi utawi ikiku kitab nerangake jihad. Babu Fadlil Jihadi utawi ikiku bab nerangno keutamaane jihad. Jihad fisabilillah merangi wong kafir. Iku makna jihad secara umum, nggih. Qala ngendika Sidin Allah Ta'ala wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Wa'alamu anna allaha ma'al muttaqin. Kala ngendika dawuh berfirman sinten Allah Ta'ala. Dawuh ngeten waqatilu lan merangono sopo siro kabeh. Waqatilu lan merangono sopo siro kabeh al musyrikina ing biro-biro wong musyrik. Kafatan hali sekabiani semuanya. Kama yuqatilunakum kaya oleh merangi sapa musyrikin ing sira kabeh. Kaya oleh merangi sapa musyrikin ing sira kabeh kafatan halis kabehane. Pateni kabeh wong kafir wong musyrik. Nah, ini delok tidak seluruhnya, ini ada pengecualian nanti. Ya, sing diperangi ya kafir harbi nek kafir zimmi musta'man wa'ahad nggih mboten. Wa'alamu lan werwa sapa sira kabeh ketahuilah annallaha ing setuhune Allah annallaha ing setuhune Allah iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong kang takwa iku ma'al muttaqina sertane pira-pira wong kang takwa wa qala lan ngendika sinan Allahu taala kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutiba diwajibno alaikum ingatasi sira kabeh apa al-qitalu perang, jihad. Wahuwa hali utawi qital iku kurhun, iku dibenci. Digedingi lakum marang sira kabeh. Yo, kalian diwajibkan perang, padahal perang itu kalian benci. Karena di situ ada ya unsur mendekatkan diri kepada kematian. Sopo wong sing gelem mati ora ono niku. Sapa wong sing gelem disakiti ka ono. Kama yuqatilunakum. Endi menawir mo? Gak ngaji. Hah? Masak. Oh, sapa-sapa itu masak. Lah mule mong opo sing akeh sing gatangi ta iki? Akeh sing turu sa. Sapa sing gak anu sing gak ngaji awal iki? Zua, pernah ngadek ngarep oma, ane pernah ngadek mau coba yasin, peng telu waki ah peng telu hari, ngarep oma aku, muka singkat ngaji setas itu, singkat tersan barang bodoh. Wahwa hale utawi kital iku kurhun iku digedingi dibenci laku marang siro kape. Pon masuk, kamu sing buri kan saya, sopo sing buri, arek kene ini pon masuk kape. Kafatan halis abeni mulia. Kurhun lakum. Wasa ngaji ojo oleh nang ngarepe kantor kono, ngaji ngarepe kantor. Wasa lan menawa-menawa. Apa antakrohu yen to benci sapa sira kabeh. Sayan ing sesuatu, rene nang sandingi pasar kene. Ayo sing mburi-mburi ku. Mburimu sapa iku? Sah. Kon maju sah. Sopo? Sobri? Lugi ya, kan maju, seluk. Antak rohu, serasa disebut jenenge, nek menungso maju. Gue akal berarti, mu nek kewan. wis melemburi wae. Wasalan menawa-menawa apa antakrohu, apa yento gedeng sapa sira kabeh sayan ing sesuatu. Terus sapa mau rifki barang ndi? Wa huwa hali utawi syai iku khairun, iku luwih bagus laku marang sira kabeh. Lha to mungkin saja kalian benci sesuatu padahal yang engkau benci itu baik bagi kalian. Oh, makan ini. Ga ono wong sing seneng perang iku ga ono. Padahal mungkin saja engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik untuk kalian. Nggih. Ga ono wong sing seneng perang ga ono. Wa asa lan menawa-menawa kok mereka melakukan perang itu ada prinsip yang lebih apa namanya kuat untuk dibela daripada sekedar hidup damai. Ngono. Ada yang lebih hebat, yang lebih kuat untuk dibela bahkan dengan apa? Berperang demi untuk memperoleh sesuatu yang lebih kuat, yang lebih tinggi nilainya daripada sekedar apa? Hidup damai. Wasalan menawa-menawa apa antuhibu yento seneng sopo siro kabe syai'an ing sesuatu. Wahuwa hale utawi syai iku syarun, iku buruk laku marang siro kabe. Akbar barang ngono nanti turwe. Hah? Mau gak ngaji ku nek gak tau melok ngaji dresan ya ora tau. Jurumiyah ya ora tau. Ya amal punung di. Hah? Amal punung di ku. Ora amal bu apa-apa. Waduh. Kan sekolah TK maneng wae. Siswa sekolah TK ya. Wa huwa khairul lakum. Wasalan menawa-menawa. Apa antu hibu? Kon ngaji karo Kang Suyuti wae. Jadi cilik yo. Iya, apa sih cilik kok. Apa antu hibu yen to seneng sapa sira kabeh sayan ing sesuatu. Wa huwa hal utawi sae iku syarun iku buruk lagu marang sira kabeh. Wallahu ta Allah iku ya alam weruh sinten Allah. Wa antum hali utai siro kabeh iku la ta'lamuna iku ora weruh sapa siro kabeh. Wa umlohu utai Allah iku ya alamu iku weruh sinan Allah. Wa antum lan hali utai siro kabeh iku la ta'lamuna iku ora weruh sapa siro kabeh. Artinya bi, Allah yang lebih tahu mana yang lebih baik bagi kalian. Kalau Allah mewajibkan perang, merangi, memerangi orang yang memang layak untuk diperangi berarti perang itu baik, kan lo. Tapi kalian membencinya karena kalian nggak tahu kalau sebenarnya dalam peperangan itu ada kebaikan, itu makna nih ngoten. Seandainya kalian tahu bahwa dalam peperangan itu ada kebaikan yang lebih dari sekedar mengorbankan jiwa dan harta, pasti kalian lebih memilih perang. Podo karo ono iki jamu pahit. Kau nak seneng jamu, tapi kalian tahu ini ada manfaatnya, diminum saja, ya kan? Ah, sama dengan ini. Nek ngerti dilakoni, sing gak gelem nglakoni karena gak ngerti. Wa qala lan ngendika sinten Allah Taala, infiru khifafan wa thiqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Infiru berangkat sapa sira kabeh. Hifafan hali endeng-endeng wasikolan lan hari berat-berat. Ya, mana nih piye? Berangkat atau perang wis? Walaupun kalian semangat atau lagi malas kudu berangkat. Utawa maknane hifafan wasikolan. Hifafan kalian sebagai orang yang lagi muda-mudanya. Wasikolan lagi tua-tuanya. Sudah tua, rapuh. Berangkat wis. Hifa fawasikolan. Mana nih ngunu, benten-benten. Berangkat toh, hifafan, inti punya keluarga sedikit, awasikolan, utawa punya keluarga sing, banyak, wah anak kurang puluh rek, piing kona aku berangkat perang. Nah, utawa malah gak duwe anak belas, enteng. Wajahidu lan jihato sopo siro kabeh. Bi amwalikum kelawan piro-piro harta siro kabeh. Wa anfusikum lan piro-piro awak dewi siro kabeh. Fi sabinillahi ing dalem talani Allah. Wa qala lan dikosinan Allah Ta'ala inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqaduluna wa yuqadaluna wa'adan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an. Wa man awfa bi'ahdihi fa inna allaha wa man awfa bi'ahdihi minallahi fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'tum bih. Wadhalika huwal fawzul azim. Inna allaha seduni Allah iku ishtara membeli sinan Allah minal mu'minina sangking piro-piro wong kang iman angfusahum ing piro-piro awak dewi ni mu'minin. Allah membeli jiwanya orang mukmin, wa amwalahum lan piro-piro hartani mukminin, hartani dibeli. Dibeli dengan apa? Ini alat tukar menukarnya. Bi anna lahumul jannah. Bi anna lahum kelawan seduhune iku kaduwe mukminin. Bi anna lahum kelawan seduhune iku kaduwe mukminin al jannata surga. Nah, ini dibeli dengan surga. Loh, bagaimana cara Allah membeli jiwa dan harta mukmin dengan balasan surga? Niki yuqatiluna perang sapa mukminin fi sabilillahi ing dalam talani Allah fayaqtuluna mangka membunuh sapa mukminin wa yuqtaluna lan dibunuh sapa mukminin wa'dan kelawan dadi janji alaihi ingatasi Allah hakon kelawan hak fit taurati ing dalam taurat wal injil lan injil wal qur'an lan qur'an waman lan utawi sopo. Iki pertanyaan tapi maknane nafi ora ono. Waman utawi sopo iku aufa lebih memenuhi biadihi kelawan janji niman memenuhi janji menepati janji. Waman lan utai sopo iku aufa lebih menepati biadihi kelawan janji niman minallahi daripada Allah. Siapa sih yang lebih menepati janji daripada Allah? Enggak ada. Fastab siru mongko bunga sopo siro kabe. Bahagialah kalian. Bibai ikum kelawan jual beli kalian. Alladzi kang bayatum kang jual beli sopo siro kabe bihi kelawan alladzi. Bayatum kang jual beli sopo siro kabe bihi kelawan alladzi. Wadhalika utai mengkuno-mengkuno mendapatkan surga wal fawzu iku keselamatan al-azimu kang agung atau kesuksesan yang besar. Wagaulalan dikosinan Allah Ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim فَضَرَبَ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَائِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. La yastawi ora podo sapa alqaiduna pira-pira wong sing lungguh, arti lungguh tidak mau pergi jihad. Minal mu'minina saking pira-pira wong sing iman, ghairu ulid dorori. Kala kang sakliyane pira-pira wong kang duweni bahaya. Wal mujahiduna lan pira-pira wong kang jihad fi sabilillahi ing dalem dalane Allah. Bi amwalihim kelawan piro-piro hartane al-mujahidun. Wa anfusihim lan piro-piro jiwane al-mujahidun. Rapodo wong sing lungguh karo wong sing pergi. Yo, kapodo wong sing cedek karo wong sing aduh. Gak podo wong sing gelem tandang yang mau berusaha dengan yang gak mau berusaha. Ini mana nih ombo nih. Gak sama antara orang yang tekun dengan orang yang santai-santai, hasilnya gak sama. Ya, gak sama antara orang yang sungguh-sungguh dengan orang yang pemalas. Ya, hasilnya tidak akan sama. Ngoten gitu. La yastawil qaiduna wal mujahiduna fi sabilillah. Ora podo le wong sitoke meng mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, gak sama. Sitoke kitab gak gelem duwe, buku gak gelem duwe, pena gak mau punya, yang satunya beli semuanya. Ya, untuk kepentingan beli semua, yang berkaitan dengan pelajaran dibeli, hasilnya tidak akan sama. Sitok nyilani wae, iki ngono gak podo hasilnya. Nggih. Sing berkorban karo tidak berkorban hasilnya tidaklah sama. Ngene. Kala faddalallahul mujahidina faddala mengutamakan sapa Allahu Allah. Ngkate sukses gak berkorban ya gak ono critane. Nek sukses itu harus berani berkorban, korban jiwa dan korban harta. Enggak lah, korban perasaan juga. Nah, ini yang penting ini juga. Jangan pedulikan perasaanmu. Walaupun sakit, ya tetap kita harus lakukan demi untuk kesuksesan di masa depan. Ya, sakit. Sekandui HP piye, sakit rasanya hati ini. Kapopo. Yang penting tenanan. Jadi HP ini sing disitai kudu sing makin tenanan. Ojo malah semakin cari-cari kesempatan nyilih HP ini konconi. Wah, ini rapas ngeten iki. Galafat dolaul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Galafat dola, ya betul loh, ya tenan nih, kok gak podo hasilnya, nang omah gak podo. Seketok nang pondok gak podo, maka di rumah juga gak akan sama yang mau meninggalkan ini. Ya. Gala, iki seneng karo cahiko, serap peduli ya, wis beno walaupun hatiku loro. Yang penting untuk masa depan, ya rasa tak dipikir yuk. Lah kok nunghubungi terus? Kue nek gelem tunggu aku 10 tahun lagi. Oh, no, ora usah mbok golei ngono. Ya. Esuk wis gandeng wong liya tak omong. Fadallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Ngono. Nek tenanan ya dilamar. Nek kaya guyon mendingan ora usah. Ya to. Tenanan dilamar wis langsung dikobil tu nikah. Tapi ya wis potos wis ngajine wis. Wis kobil tu nelio, kobil tu brambang bawang ngono dadi ne sama ring ngono wis. Nek wis mari kobil tu nikah, kobil tu apa kan sudi? Brambang, bawang, beras ngono iki ya wis. Dipikir ngono. Ya engko nek satu hari dua kali sik gerung mikir, tapi wis 2 bulan 3 bulan wajah-wajah brambang. Wadolahul mujahidina bi'ambalihim ba'angfusihim alal qaidina darajah. Ngono wis le wis. Oh, ngaji wis pisan lho ya kesempatan iku. Wis mari ndarno kesempatan maneh tak omongi. Makane akeh-akeh no ngajine wis gak ono meneh kesempatan nek wis mule kowe kate mondok meneh ra iso. Ra iso wis digandoli anak sarungmu, bojomu yo gandoli pisan. Ra sido kate ngaji kowe. Fadlallahu al-mujahidina. Kala bi amwalihim kelawan piro-piro hartane mujahidin wa anfusihim lan piro-piro awak dhewe mujahidin sing tenanan nang pondok engko nek sampean gak alim gak iso insyaallah keturunane dikai keturunan sing alim sing iso tenanan khidmah nang pondok. Nek sampean saiki gak iso tenanan ngajine engko insyaallah nek tenanan khidmah nang pondok salah satu putrone pasti kok sing ana sing dijadikan pateng nang pondok pinter nang pondok ya sing ngono tapi syaraté kudu tenanan oleh hikmah ngono iku sering demikian bahkan orang-orang gak nyongko anake arek wong iki kok iso pinter banget lho kan padahal pian nang pondok ora tau ngaji tapi gak tau ngaji selalu hikmah kepada pondok persi pondok seluruh apa kebutuhan pondok dia apa dia yang menghandle semuanya ngoten ya dhek gak iso apa-apa tapi engko kadang anake utawa walaupun gak iso apa-apa nang omah nang masyarakat karo masyarakat dikokon ngaji ngoten barokah napa hikmah ya benten-benten makane tenanan nang pondok ya ojo nyantai wae. Gala sidi-sidi angkringan we lar lunggah lunggu ben delok bola wis iku tinggal sik sekarang itu waktune tenanan ya Pak Toh endi Pak Toh kok gak ono ngaji Pak Toh oh iku mburi meneh Pak Toh Pak Toh nek ngaji kudu nang ngarep nang ngarep ngene Pak Toh ngene ben gak delok bola meneh harus apa biyen iku kok lali ya. Adirian sah nanti wonge. Iya, pian karo Adirian sah kae. Apa karo sapa? Duduk. Sopi lain ngarep pesan sopi. Lah kene kene maju kene. Ah, terus terus terus. Terus kurang siji sak soh kok. Maju si tongkas. Terus terus. Ah, geser nih, geser nih. Ah, ketok ganteng nih. Bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina ngalahno ing atase pira-pira wong sing lungguh sing gak gelem jihad darajatan kelawan sak derajat darajatan utawa kelawan sak derajat bener darajatan kelawan sak derajat wa kullan lan ing saben-saben siji kala wa'adan janji sinten Allahu Allah al-husna ing kebagusan kala al-husna ing kebagusan wa faddalalan mengutamakan sinten Allahu Allah al-mujahidina ing pira-pira wong kang jihad alal qaidina ngalahno pira-pira wong kang lungguh tidak mau jihad ajron kelawan pahala aziman kang agung ajron kelawan pahala aziman kang agung kang gede darajatin rupane piro-piro derajat oh, sekarang piro-piro derajat kamek sak derajat minhu saking Allah wa maghfiratan lan ampunan wa rahmatan lan rahmat ditambah karo Allah ternyata ampunan dan rahmat wa kana Allahu ghafurur rahima wa kana lan ono sinten Allahu Allah ghafuran iku zat kang akeh ngapurane rahiman tur zat kang akeh welase kasih sayangi Pak Toh wis setor entuk pira Pak Toh Hah 23 Wah ya cepet no, nang mari. Tahun depan ikut anu ya, khataman ya. Bisa gak? Insya Allah ya, ya siso. Kala wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Tapi durung diapal 16 sing no 24 sampai 30 turun sama sekali. Iso patung kok gak kuliah kok. Hah? Santai wae, tapi tenanan. Santai sampai tenanan lu piye? Santai kok tenanan. Kala wakana Allahu ghafurur rahim, berarti gak oleh santai lu ngono. Bagus. Lah mari setor libur. Mandek sik nonton bola. Wah. Nonton bola 45 menit kali 45 menit gawe ngapalno iku wis entuk 2 lempir. Ngono lho Pak Tok. Waqala lan sinten Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina hal adullukum ana to nuduhno sapa ingsun ing sira kabeh. Hal adullukum ana to nuduhno sapa ingsun ing sira kabeh. Ala tijarotin ing atase dagangan. Pak Tok kesini kan baru sawal kemarin ya Pak Tok ya. Alah iya. Berarti nek setor wis entuk piro? 23 berarti tinggal ayo wis besar engko iku wis insyaallah nek tenanan iso khatam setore. 3 bulan nglanyahno iso Pak Tok. Pokok aja tolah-toleh syaratnya. Kala ala tijau sedino 30 juz kan iso batok. Dijin gak usah ngaji rapopo wis, tapi syaratnya sedino kudu entuk 30 juz. Nah, selama 3 bulan. Wah, sip. Berat tapi ya Pak Toh ya. Ya pot nek gak tau dijajal. Ya tapi dijajal insyaallah enteng. Coba jajal Pak Toh. Coba engko tapi sik marekno sik. Ya mbok nek mari disetorno sing mari disetor lali lah repot iki. Wah ngawali meneng, lu ngawali luwe angel biasa. Napa jenenge? Baleni ku luwe angel. Dandani. Qala wa anfusikum ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. HP ini dipateni lho Pak Toh. Kayak aku maren ngono. Sampai mari ngono. Enggak dilidut nilo HP. Kala ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Nang sing apalan ndang mari tamrin. Imrin. Itu berapa wis saiki? Ayo. Ya wis. Johan niku ndi Johan? Meta metu iki ora ngaji. Ah, rene. Oh. Ini njero kene. Iki ora tau atau ketok ngaji neng ndi kowe, Jo? Hah? Sudah dapat setor berapa kau? 10 sudah. Sudah disetorkan di tes 10. Dah iku ngomongin aja tak takon gak setor, mau tes 10. Kok gak tes-tes? Gak tahu. Sentang wis. Waduh iki. Salah kate liburan kok sing ngetes mulih iku. Nanti lu kas liburan, nang di marekno. Dan apalan-apalan undang di marek oleh agak nyantai-nyantai wae. Enggak proposal karo apalan ngono. Ora usah ngomong dhewe ngarepe karo deres ngono. Langsung tanda tangan. Agala lar gede kase dari Allah taala ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina hal adullukum. Ana tanutuhno sapa ingsun ing sira kabeh. Ala tijarotin ing atase dagangan tunjikum kang nyelametno apa tijaroh ing sira kabeh. Tunjikum kang nyelametno apa tijaroh ing sira kabeh min adzabin saking siksa alimun kang nglarakno. Endi perdagangan yang bisa menyelamatkan dari siksa yang begitu pedih? Mitu minuna rupane iman sapa sira kabeh billahi kelawan Allah wa rasulihi lan utusane Allah wa tujahiduna lan jihad sapa sira kabeh fi sabilillahi ing dalem dalane Allah bi amwalikum kelawan pira-pira harta sira kabeh wa anfusikum lan piro-piro jiwa siro kabeh Dalikum utawi mengkuno-mengkuno iman jihad. Dalikum utawi mengkuno-mengkuno iman lan jihad. Iku khairun luwih bagus lakum marang sira kabeh. Ngono mau ing kungtum lamun ana sapa sira kabeh. Ing kungtum lamun ana sapa sira kabeh iku tak lamuna weruh sapa sira kabeh. Arek kene gak kurang ana lho sing melok apa jenenge? Hataman durung ana. Ayo wis, cepet-cepetan ngono. Ora kurang ana lho. Ya, enggak ada ya. Apa sudah ada? Belum ada. Seingat saya, mulai saya di sini nggak ada, Mas ya. Sibuk apa ya? Aktivis. Gak ono. Iya, saya lingkulo gak ono. Ayo, calon-calon ini. Ayo, ono. Sing ben biar jadi apa panutan ya. Pionernya kalian nanti. Yang lain biar nyusul. Kudu ono nih. Kala yaufir lakum ingkungtum lamun ono sopo siro kabeh. Iku tak lamuna iku roh sopo siro kabeh. Yaufir lakum dunubakum. Yaufir mongko ngapura sinten Allah lakum marang siro kabeh. Alawi kan tapi ralawi. Ini alawi. Itu berapa pilih? 9 piro. 29. Hah? Wah, iki meh. Untunglah tak sita HP ini. Dua story sih 29 deh. Hah? Story 29 nih, San. Loh, berarti 30 kan? Wis apal biasa 30 ya. Ya wis kono ndang melok ono tahun depan. Sing tenanan wi. Pak To Alawi. Tahun depan nek iso ya. Yang tenanan tapi Dungo ya tenanan. Gala iwa yudkhilkum lan nglebokno sinen Allah ing sira kabeh. Satu minggu nek entuk sak jus umpo nek kepin ngapalno kowe. Sak jus terus aja ngapalno sik dilanyahno. Harus setelah itu nambah ne. Seminggu entuk sak jus lanyahno. Aja nambah ne sik kecuali lanyah ngono. Iku mungkin dilu gak pada suwi rong tahun nek sampean sibuk ya 3 tahun hafal. Ono ae rasake. Alfia Sar. Aduh. Cek gampang nih Sar. Angelan Quran. Akian Quran. Mulai biyen bolan baleni satu baleni ngarep meneng. Satu baleni ngarep meneng. Waduh. In kuntum yaghfir lakum dunubakum wa yudkhilkum lan nglebokno sapa Allah ing sira kabeh jannatin ing pira-pira surga tajri kang mlaku mintah diha saking ngisore jannat apa anharu pira-pira sungai. Sungene berjalan, sing jalan air apa sungainya? Airnya iki jenenge majas ta omong kalah. Ini nang Quran kau no majas lu iye. Masuk al anhar sing mengalir kok sungai. Yang ngalir itu air sungai. Jadi fi'ili dinisbatno kepada tempati. Tidak masalah. Mergane ono hubungan karo perkara sing ngalir karo tempati yaitu perkara sing ngalir menempat di dalam sungai. Iku tak aluke di sana sehingga enggak apa-apa. Jadi sebabe ya ora dinisbatno nang sebab ya ora apa-apa. Wa masakina lan biro-biro tempat thayyibatan kang bagus. Mangki kita bahas kapan-kapan. Fi jannati adnin ing dalem biro-biro surga aden. Aden maknane mukim. Fi jannati adnin ing dalem biro-biro surga aden. Kala dalika utawi mengkono-mengkono. Wal fadhalikal fawzul azim dalika wa mengkono-mengkono masuk surga iku al fawzu keselamatan al azimu kang agung wa ukhra lan perkara liya. Lah iya selain surga entuk ukhra. Nah iki lho Jadi selain surga ya entuk ukhra apa ukhra mbuh apa jare Allah Taala gak ngerti. Apa sing lain niku? Nek kowe gelem jihad entuk surga Aden dan yang lain. Apa yang lain? Wah sembarang. Tuhibbunaha kang seneng sapa sira ing ukhra. Tuhibbunaha kang seneng sapa sira ing ukhra. Apa? Ukhra iku nasrun. Rupane pertolongan minallahi kang saking Allah. Wa fathun lan kemenangan qaribun kang dekat. Wa basyir lan awyo kabar gembira sapa sira. Al mukminina ing pira-pira wong kang iman. Muhammad tangi ya. Wes ana. Wal ayatu tai pira-pira ayat fil babing dalam bab katiratun iku akeh. Masyhuratun kung terkenal. Ayolah mantan muka ini santri-santri sing ngapal no kabeh sing ngaji dibaringi cepet gampang kali Allah Ta'ala. Al-Hadiniyah wala kuliniyatin sholihah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darafna.